warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwan fil din rahimana wa rahimakumullah, bapak dan ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, senantiasa kita memujinya, mensyukuri atas nikmatnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita istiqomah di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita banyak-banyak bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ini malam Jumat, sudah masuk hari Jumat, di mana di antara sunnah di hari Jumat adalah memperbanyak salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kajian perdana. Insyaallah akan kita kaji sebuah kitab dasar akidah dalam pengamalan bagaimana kita memupuk akidah Islamiyah, akidah tauhid. Dan ini merupakan sebuah kitab yang bukan hanya ditulis karena teori belaka, karena karya ilmiah belaka, bukan. Tapi kitab ini ditulis menurut pengalaman atau pencermatan, di mana beliau Asy-Syaikh Al-Muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengamati di Jazirah Arab, di situ banyak pelanggaran-pelanggaran dalam urusan ibadah. Maka beliau menulis kitab ini, Kitab Tauhid, dan kemudian disyarah oleh Syekh Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Kitab ini kitab mujaz, kitab yang ringkas, penuh dengan dalil dari Al-Qur'an was Sunnah. Dan beliau rahimahullahu taala ingin mengajak kepada para pembaca, penuntut ilmu agama, bahwa sesuatu atau ilmu, apalagi dalam urusan akidah, itu dikembalikan kepada Alkitab was Sunnah, terlebih lagi dalam masalah uluhiyah, dalam masalah peribadatan. Tentunya hukum asal, hukum ibadah itu tawakuf. Tawakuf itu artinya niku haram. Secara hukum asal ibadah niku hukumnya haram, sampai ada dalil baik Alkitab dan Sunnah yang mewajibkan atau mensunnahkan. Makanya dalam kitab Tauhid ini beliau menggiring para pembaca dan pembelajar bagaimana beristidlal, bagaimana mengambil dalil, dan juga bagaimana menerapkan akidah. Di mana sebelum-sebelumnya beberapa banyak kitab beliau rahimahullahu taala, dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, dalam kitab Kashfus Syubhat, Qawaidur Arba', Nawaqidul Islam, itu tentang teori-teori dalam masalah akidah. Kan tetapi kitab Tauhid ini penerapan, bagaimana seorang muslim menerapkan ibadahnya, yaitu pengamalannya bagaimana. Dan dalam kitab ini Al-Jadid itu sangat mudah sekali, dan syarahnya disyarah dengan metode ta'limiyah, yaitu menyesuaikan kurikulum yang dulu dipakai di Saudi Arabia. Yang pertama syarhul kalimat, penjelasan setiap kata-kata. Kemudian juga syarhul ijmali, penjelasan secara umum bagaimana sih itu makna ayat yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada istikhrajul fawaid, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Tayib, tidak panjang lebar, apa yang saya berikan prolog ya, madkhal ya atau tamhid dalam buku ini, kita langsung kepada halaman ke-17 Kitab Tauhid, bab Kitab Tauhid, Kitab At-Tauhid. Wa maksudu terjemah, maksud dari tema Tauhid yang disebutkan oleh dalam syarah yang lain oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwa ini maksudnya bab Kitab At-Tauhid, bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala, atau Kitab Wujubit Tauhid, wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memberikan yasrudu al-adillah, berikan beberapa dalil menguatkan di situ hukum seorang muslim wajibnya mengesakan Allah taala. Yang dimaksudkan tauhid di sini adalah dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Beda halnya dengan orang-orang sufiyah. Orang-orang sufi niku mereka mengenali tauhid hanya sebatas pada rububiyah. Sing penting kenal Allah, mereka anggap muslim. Padahal tidak demikian. Tujuan para nabi dan rasul, dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka menyerukan sesuatu yang satu, yaitu menghambakan diri, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan, meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ummahatun li'allat. Para nabi itu adalah ibu-ibu untuk satu bapak. Poligami berarti. Maksudnya ini pun, maksudnya adalah ya, syariatnya mereka, dakwahnya mereka satu, dinuhum wahid, agama mereka satu, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat mereka syadda, bermacam-macam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap dari nabi dari kalian itu kami jadikan syariat tersendiri dan jalan cara manhaj, cara beragama. Akan tetapi agama mereka satu, yaitu agama Islam, agama mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalam sebuah ayat, yaitu dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ayat yang agung ini kalau kita dalami, kita fahami, tentunya di sini kita akan mengerti tujuan hidup di dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa ma fi mahallin nafi nakirah." Maksudnya adalah secara umum Allah tidak menciptakan makhluk kecuali dengan satu tujuan, Maksudnya adalah seakan-akan di sini ada syarat. Apa syaratnya? Allah akan menciptakan makhluk dengan syarat tujuan yang satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Maksudnya Allah wujudkan, Allah bentuk manusia dan jin ada di muka bumi ini dengan tujuan. Berarti Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini abadha, main-main. Seakan-akan tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibebani syariat, tidak seperti itu. Berarti kita hidup ini punya tujuan. Tujuan yang satu, yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, untuk menyembahku. Liya'buduni itu untuk menyembahku. Ibadah. Ibadah, apa makna ibadah? Liya'buduni al-ibadah kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-af'al wal aqwal zahiran wa batinan. Ibadah niku adalah nama yang mencakup setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Dari perkataan maupun perbuatan yang nampak zahiran wa batinan, yang nampak maupun tersembunyi, itu makna ibadah. Berarti ibadah itu cakupannya luas. Sebagaimana ibadah itu adalah iman yang diartikan istilahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iqraru bil qalbi. Apa al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan wa 'amalu bil jawarih. Diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Dan dalam masalah iman itu juga mencakup ibadah. Berarti iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amal perbuatan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amal qalbi wa lisan, amal perbuatan hati, amal perbuatan lisan, wa amal jawarih, amal perbuatan badan. Berarti masalah ibadah itu cakupannya luas. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Dan itu tujuan hidup manusia. Kita mesti ngerti tujuan hidup apa. Kalau kita mengetahui ini, sadar akan tujuan hidup, kalau kita mau membahas tentang perjalanan negeri akhir, kita baru sadar bahwa tujuan hidup itu. Kalau kita ngerti tentang akhirat, kita nggak akan ngerti tujuan hidup. Kita akan melalaikan dengan dunia. Manhulbatun khadirah, manis, hijau, sejuk dipandang mata, melalaikan. Sehingga apa? Ini melalaikan dari tujuan hidup. Coba tengok para nabi dan para rasul, bagaimana sirah, siratul haya, perjalanan hidup mereka dipenuhi dengan untuk membekali diri ke negeri akhirat. Ini tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah seruan semua para nabi dan rasul. Dari Nabi Nuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan permasalahan manusia di setiap zaman sekalipun itu beragam, tapi sepertinya sama. Sejatinya itu sama dalam masalah kesyirikan. Masalah setiap manusia segenerasi itu inti pokoknya pada kesyirikan. Sehingga para rasul itu mulai membenahi kaumnya itu bukan dengan peradaban, bukan dengan akhlak, bukan dengan yang lain, tapi dimulai dengan membenahi akidah keyakinan yang dipegang pada setiap umat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan ya kesempurnaan kemuliaan akhlak. Akan tetapi, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau ajarkan, beliau sampaikan kepada kaum Quraisy adalah tauhid. Mengesakan Allah. Karena memang sumber kerusakan akhlak, sumber kerusakan manusia pada akidah mereka. Sehingga kalau ingin memperbaiki suatu kaum, perbaiki dari intinya dulu, bukan dari efeknya. Kalau perbaiki, ya nanti akan tumbuh lagi. Beda perbaiki dari intinya, keyakinannya, akidahnya, maka efeknya akan menjadi baik. Itu akan mengikut. Tengoklah bagaimana dulu Arab di masa-masa jahiliyah. Mereka enggak ngerti namanya tujuan hidup ibadah. Banyak kasus ya, dari masalah akhlak, dari masalah ibadah dan yang lainnya. Sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Oh, ini sumber penyakit di setiap umat adalah masalah akidah." Sehingga yang paling pertama oleh Allah taala utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada kaumnya masalah bagaimana itu ibadah. Bagaimana manhaj ya, metode ibadah yang benar itu bagaimana? Ini tujuan hidup ibadah. Ma uridu minhum min rizqin. Aku enggak butuh. Kata Allah taala, aku enggak butuh mereka untuk ngasih rizki. Maksud adalah tabiat manusia, pandangan mereka. Ya kita lah semua. Apa yang kita bicarakan setiap harinya? Urusan agama? Tidak. Yang kita bicarakan apa? Yang kita pikirkan dalam benak kita apa? Dunia, kan? Rizkinya makan apa, besok dagangannya laku apa enggak? Itu terus. Sehingga Allah katakan, "Ma uridu minhum rizqin. Wala ma uridu minhum ma uridu ayut'imun." Aku enggak butuh ngasih mereka makan. Aku enggak butuh ngasih makan. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat, di antara sifat-sifat yang mulia, innallaha huwal razzaq lul quwwatil matin. Maha memberi rizki. Razzaq itu berarti banyak memberikan rizki. Bukan razik. Razik sekali dua kali. Razzaq berarti banyak memberikan rizki. Lul quwwah memiliki kekuatan. Maksudnya, lul quwwah ini memiliki kekuatan. Allah enggak butuh yang lain ketika memberikan rizki. Sebagaimana kita kalau bagi-bagi butuh orang lain. Sekaya apapun kita, kalau kita bagi-bagi rezeki, kita butuh orang lain. Nggih, mboten. Nggih. Allah dzul quwwah. Allah enggak butuh yang lain. Kita kalau mau bagi rezeki, kita butuh cari rezeki dulu baru bisa bagi-bagi. Allah enggak butuh seperti itu. Nah. Allah ingin sadarkan kepada manusia, jangan terlalu sibuk dalam urusan rezeki. Jangan terlalu sibuk dengan urusan makan. Allah yang jamin. Sibuklah gimana caranya pikirkan kamu ibadah. Itu Allah yang Allah kehendaki, Allah inginkan. Karena rizki, takdir, kemudian makan, minum, itu sudah Allah jamin kepada kita semua. Kita tinggal usaha, ya, gak perlu ngoyo lah istilahnya. Toh kalau ngoyo-ngoyo belum tentu kita kaya. Ini badan ya, belum tentu. Toh kalaupun leleh-leleh belum tentu kita miskin. Ya, banyak kan di rumah aja rezeki datang sendiri ya. Ada yang masya Allah dari sebelum subuh berangkat sampai mau tidur lagi rezekinya gitu-gitu aja. Berarti bukan urusan usaha, berarti usaha keras berarti hasilnya gede, belum tentu. Rezeki itu urusan Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah kita enggak dijamin masuk surga atau enggak. Kalau rezeki Allah jamin, tapi kalau surga atau neraka Allah enggak jamin kita. Siapa yang jamin kita? Enggak ada. Itu yang perlu kita pikirkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarhul kalimat. Kita langsung ke syarah al-kalimat. Penjelasan kalimat, kata per kata. Al-jin. Disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin berarti di sini perintah masuk kategori manusia, makhluk yang diberikan taklif syariat. Maksudnya adalah jin alam, jin itu juga harus ngikut tunduk syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk kepada Allah taala karena status mereka sama dengan manusia. Mung bedane alame benten. Mustatid anil amdar. Alam yaitu ya dunia, alam mereka yang memang tertutupi atau enggak bisa dilihat dengan kasat mata. Enggak bisa dilihat. Itu alam jin. Lantas kemudian ada sebagian mereka yang bisa melihat jin, enten bang ya? Ada sebagian. Bisa jadi yang pertama itu bukan karomah, itu bukan. Bukan karomah. Ya. Itu adalah yang pertama, bisa jadi dia sedang diganggu jin. Orang kalau sering lihat sesuatu atau makhluk jin itu lagi sedang diganggu. Atau memang ada bawaan dari leluhurnya. Biasanya itu kalau tiap jowo nggih terus nggih. Nek bapak mbah buyute dulu itu turun temurun ke anak-anaknya. Ya. Ada seperti itu, ada. Saya pernah ngerukyah seorang anak hafid Quran, tapi kemasukan jin. Ya. Masya Allah jinnya juga luar biasa. Kita bacakan Al-Quran dia ngikutin. Saking dari kecilnya itu jin ngikut sama dia. Ketika dia kalah, KO lah istilahnya. Ya. Wah, kita juga agak apa ya istilahnya agak keder. Wah, bacaan Quran diikuti berarti hafid Quran juga dengan. Tapi ya itu dolim, mendolimi manusia. Ketika kita tanya, udah lemes, udah mau mati itu, kita tanya, siapa yang ngirim kamu di sini? Oh, dukun fulan ini kurang ajar, man. Dukun ini luar biasa. Dukun sana, di sana tempatnya di sana. Pak, memang itu dari mbah buyutnya dulu, selainnya buat menjaga-jaga. Kita tanya ceritanya gimana? Setiap hari diliatin jin terus. Gak bisa tidur dia, gak enak, gak nyenyak. Kalau seandainya Allah izinkan kita melihat jin, kita gak enak makan. Sekitar kita ada tas di bawah, gak enak makan. Ya, di antara hikmah kita gak bisa melihat jin adalah, yaitu kalau kita bisa melihat kita gak nyenyak tidur di samping ada fulan, ada siapa, gak enak. Nah ini di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam jin alam yang tersendiri. Al ins hum banu Adam. Ins manusia itu anak cucunya Adam. Ya'budun artinya yuwahidun. Mereka mengesakan ku, untuk mengesakan ku. Karena al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. isim jamik, nama yang mencakup setiap apa yang Allah cintai. Berarti syarat ibadah ya apa yang Allah cintai. Berarti di sini dalam masalah ibadah kita tidak asal-asalan, boten asal-asalan ibadah. Cari yang Allah cintai, wirdah, yang Allah ridhai dari ucapan maupun perbuatan, yang nampak, yang bisa didengar, yang bisa dilihat, maupun yang batin. Yang batin itu seperti amalan-amalan hati, cinta, benci, tawakal, kemudian roja, harapan, al-khauf, takut, itu adalah amalan-amalan hati. Kata beliau, ma uridu minhum birrizqin, dalam ayat aku enggak butuh dari mereka rizki. Maksudnya adalah lam yuridillahu minhum an yarzuqu anfusahum wa la yarzuqu ghairahum. Lam yuridillahu minhum, Allah gak ingin dari mereka an yarzuqu anfusahum, untuk mereka cari rizki untuk diri mereka, atau mereka ngasih rizki kepada selain mereka. Maksudnya adalah Allah gak ingin kita ini dibiarkan begitu saja cari rezeki sendiri. Karena tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali Allah sudah tentukan rezekinya, ajalnya, kemudian jodohnya, semua Allah ciptakan sebelum terciptanya kita. Berarti ya kita mestinya aman, merasa aman. Maksudnya aman nego nggih, merasa aman, bismillah, insya Allah Allah akan ngasih terus rizki. Akan tetapi ya butuh nopo usaha, butuh ya usaha. Boten enten kok rezeki kok jatuh dari langit, itu boten enten, butuh usaha. Ma wa ma uridu ait imun, artinya walam yurid an yutimu anfusahum wala yut'imu ghairahum. Allah juga enggak ingin mereka cari makan untuk diri mereka dan tidak pula mereka ngasih makan selain mereka. Wa inna ma usnidar rizqu wal it'amu ila nafsihi, tapi disandarkan rizki dan ngasih makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki, urusan makan serahkan kepada Allah. Bismillah kita jalan. Dalam urusan mencari rezeki itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diumpamakan, mestinya diumpamakan seperti burung pipit. Lo annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maksudnya tawakal niku mboten tawakul. Tawakul niku wis nyandarkan wis gampang lah, terus santai-santai di rumah, boten seperti itu. Tawakal itu butuh usaha. Sehingga Nabi bilang haqqa tawakkuli, usaha. Yang kedua, urusan hasil pasrahkan kepada Allah. Maka Allah akan ngasih rizki la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan ngasih rizki kalian sebagaimana Allah ngasih rizki burung. Burung niku berangkat cari rezeki kapan nggih? Pagi to nggih, tar subuh to. Nah, nek enten kita sebagai manusia tawakal tapi bar subuh turu meneh. Waduh. Mboten tawakal iki. Metu saka ngomah jaminten jam 10 awan. Ya mboten ngeten niku. Tapi coba istilahnya niku, coba lihat burung. Burung berangkat dari rumahnya pagi-pagi pergi cari makan. Gitu, dalam keadaan perut kosong. Pulang-pulang buat taruh bitonen. Pulang-pulang sudah kenyang. Kalau kita gambarkan, bismillah kita jalan, kita gerak, insya Allah akan kasih hasilnya. Berapapun itu jumlahnya. Kadang kita ini kurang ridho, kurang bersyukur. Yang semestinya itu cukup bagi dia, tapi dia merasa gak cukup. Kok cuma semene gitu loh. Padahal itu cukup bagi dia. Bisa jadi rezeki di tempat yang lain. Kadang kita memandang rezeki di tempat situ, padahal Allah ngasih rezeki bukan di situ. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, dalam masalah rezeki, dalam masalah makan, Allah sandarkan kepada dirinya. Aku kasih makan kalian. Aku sudah tentukan rezeki kalian. Iyallahi faman at'amahu faka'annama at'ama ar-rabb 'azza wa jalla. Nah, karena al-khalq ya Allah. Karena makhluk itu ya keluarganya Allah, miliknya Allah semuanya. Ya, barang siapa yang Allah kasih makan mereka seakan-akan Allah itu ngasih makan ya makhluknya. Seperti itu. Jadi dalam urusan makan, dalam urusan rezeki, kita enggak perlu nopo risau. Yang perlu kita risaukan adalah ibadah kita ini benar-benar diterima oleh Allah atau belum sih? Belum tentu kita ibadah diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadah kita belum tentu. Siapa yang menjamin ibadah kita diterima? Mboten-mboten. Semestinya seorang mukmin itu di antara dua sifat, al-khawfu war-raja. Antara rasa takut, takut nopo, tidak diterima amalannya, war-raja, berharap amalan yang dia lakukan itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Mestinya begitu. Sebagaimana seorang hamba berharap dapat rezeki, harap-harap cemas. Nek pedagang ya harap-harap cemas, nek pegawai ya sudah dicatah bang. Tapi bukan seperti itu ya. Dalam berdagang itu ya kita sebenarnya dilatih bagaimana tawakal. Ya kadang dapatnya gede, dapat kadang enggak dapat sama sekali. Ya demikianlah rezeki. Ikhwani fi dinillahi rahimakumullah. Ar-Razzaq. Kata Ar-Razzaq dari wazan al-fa'al. Fa'al itu berarti banyak melakukan sesuatu. Berarti Ar-Razzaq berarti banyak memberikan rezeki. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, rezeki itu harus uang, harus harta, tidak. Rezeki itu bisa berupa ilmu. Rezeki itu bisa berupa hidayah. Rezeki itu bisa berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki itu bisa berupa hidup yang layak. Rezeki itu bisa berupa rasa aman, itu rezeki semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan kita sangka bahwa rezeki itu harus uang, harus harta. Salah seperti itu. Persepsi rezeki harus harta itu salah. Perlu kita rubah mindset kita. Dzul quwwah, sahibul quwwah. Yang memiliki kekuatan. Al-quwwah di sini adalah kekuatan. Dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana itsbatu ma'athbatallahu li nafsihi fi kitabihi wa bima athbathahu rasuluhu fi sunnatihi ya min ghairi tamtsilin au tahrifin au taqyifin au ta'til. Dua kaidah ya, dua kaidah yang mestinya ini kita bawa terus dalam urusan iman. Rububiyah dalam urusan iman uluhiyah, dalam urusan iman asma wa sifat. Apa nih Bu? Itsbat, menetapkan, nafi, meniadakan. Dalam rububiyah, contoh ini pun menciptakan, memberikan rizki. Kita menetapkan hanya Allah yang kasih rizki, hanya Allah yang menetapkan sebagai sesembah, istilahnya menciptakan kita. Menafikan, meniadakan itu meniadakan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dalam masalah uluhiyah, peribadatan apa? Menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Dalam masalah nafi, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada Allah, kepada selain Allah. Sehingga seorang niku kapan dikatakan bertauhid? Kapan? Ketika dia menetapkan Allah satu-satunya zat yang disembah dan meniadakan semua bentuk sesembahan selain Allah, baru dikatakan bertauhid. Kalau menetapkan saja belum cukup. Okay. Kalau menetapkan saja belum cukup. Sudah selesai belum? Belum. Berapa menit lagi nih? Sampun masuk? Sudah masuk. Nggih, Pak. Sudah masuk. Nah, ini lanjut nopo sampun nih. Oke, Bun. Sedikit lagi. Syar'i jumali. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa ta'ala annahu huwal ladzi awjadal jinna wal insa. Allah memberitakan kepada kita bahwasanya Allah mengadakan jin dan manusia. Wa annal hikmah, bahwa hikmahnya adalah mengadakan mereka, dengan mengadakan mereka menjadihim hiya ifraduhu bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wal kufru bima siwah, mengkufuri semua bentuk sesembahan selain Allah. Wa annahu lam yakhluqhum limaslahatin nufudin li dzatihi, dan bahwasanya Allah taala menciptakan jin dan manusia bukan untuk maslahat, dan maslahat penciptaan itu bukan, atau untuk maslahat dirinya. Dan Allah enggak butuh kita. Allah enggak butuh kita. Sebagaimana makhluk menciptakan pekerjaan, ada pegawai. Ya, bos misalnya. Pegawai pekerjaan diadakan. Maslahatnya untuk siapa? Untuk bosnya kan? Allah tidak. Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan jin bukan untuk maslahat diri Allah sendiri kan. Wa inna ma awjadahum lil ibadah. Allah adakan mereka hanya untuk ibadah. Wa takaffala bi arzaqihim. Allah yang mengkafil menjamin rizki mereka. Wa huwa shadiqun bi wa'dihi. Dan Allah maha benar Allah dengan janjinya. Allah benar janji kita. Yang penting kita yakin saja. Kadang minggu Allah nguji dulu, nguji keyakinan kita. Kita ini yakin gak atau sama Allah? Yakin apa enggak? Misal dalam sebuah memulai usaha itu, nek ragu-ragu, ya Allah ragu-ragu masih rizki. Kalau kita yakin, bismillah, Allah kan kasih mudahkan jalan. Ya. Qadirun ala tahqiqihi. Allah mampu untuk mewujudkan semua. Li'annahu qawiyyun matin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa. Faedahnya, 5 faedah yang bisa kita ambil. Napa niku? Annal hikmah min khalqil jin wal ins hiya ifradullah bil ibadah. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah mengesakan Allah dengan ibadahnya. Yang kedua, itsbatu wujudil jin, menetapkan adanya jin. Ingat, sebagian kelompok dari Islam ada yang tidak percaya jin. Enten toh? Enten. Orang yang enggak percaya jin berarti enggak percaya Allah yang ini. Berarti mengingkari ayat ini. Dan Allah menetapkan khalaqtul jin, Allah menciptakan jin. Kok dia enggak percaya ada jin? Nah, berarti dia mengingkari apa yang Allah tetapkan. Maka hati-hati di sini. Yang ketiga, kamalu ghinallah min khalqihi. Sempurnanya maha kaya Allah. Atau Allah enggak butuh dari hamba-Nya. Yang keempat, anna masdar rizq minallah. Sumber rizki itu dari Allah. Oleh karenanya kita minta kepada Allah. Walakinnal 'abda ma'mur bi fil asbab. Tapi hamba itu diperintahkan untuk mencari sebab. Untuk mencari sebab. Yang kelima, itsbatu ismaini min asma'illah. Menetapkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Matin. Ar-Razzaq dan Al-Matin. Maha memberi rizki dan apa? Maha perkasa. Munasabah al-ayah li tauhid, حيث دلت الآية الكريمة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعباد والكفر بما سواه. Di mana ayat ini menunjukkan hubungannya apa sih dengan bab pada ayat ini, yaitu di mana ayat ini, ayat yang mulia ini, hikmah penciptaan jin dan manusia adalah mengesakan Allah dengan segala ibadahnya dan mengkufuri ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam bab yang pertama ini. Yang dalil yang pertama ini semoga memberikan kita banyak pencerahan dan kejelasan dalam ayat ini, dan semoga kita mendapatkan ide yang taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan istiqomah dan mati di atas tauhid. Karena amin ya rabbal alamin, karena syarat mutlak bisa masuk surga itu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.